Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan Ahad kali ini saya akan menyampaikan kajian yaitu berkenaan dengan al-muharramat fin nikah. Ya, orang-orang yang diharamkan untuk kita nikahi. Atau kata lain mahram kita. Yakni orang-orang yang haram untuk dinikahi. Ya. Istilah mahram sering disalah ucapkan oleh beberapa atau sebagian orang dengan mengatakan muhrim. Ini keliru. Muhrim itu orang yang melakukan ihram, baik umroh ataupun haji. Ya. Keliru kalau misalnya dia mengatakan afwan, kita tidak berjabat tangan, saya bukan muhrim. Ya, atau kamu bukan muhrim saya. Keliru. Yang betul, kamu bukan mahram saya. Muhrim itu orang yang sedang berihram dengan umroh ataupun haji. Barakallahu fikum. Baik, mahram kita terbagi menjadi dua. Mahram terbagi menjadi dua. Yang pertama, muharramatun ilal abad. Mahram untuk selamanya. Selamanya kita tidak boleh menikahi wanita tersebut. Atau laki-laki, bagi ummahat di belakang, selamanya tidak boleh menikahi atau menikah dengan laki-laki tersebut. Tinggal dikiaskan saja. Ini yang pertama. Ya, mahram untuk selamanya. Yang kedua, wa muharramatun ila amad. Mahram untuk sementara. Sampai keadaan yang menentukan, kemudian yang tadinya haram menjadi halal. Insya Allah akan kita jelaskan. Akan kita bahas yang pertama dulu, yaitu al-muharramatu ilal abad, yang mahram untuk selamanya. Di sini, yang mahram untuk selamanya terbagi menjadi tiga. Ini penting, ya. Ini sangat penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena barakallahu fikum, dengan sebab tidak mengetahuinya seseorang siapa mahramnya, akhirnya dia terjatuh ke dalam dosa. Misal, dia sepupu kita. Sepupu itu bukan mahram. Boleh kita nikah dengan dia? Boleh nikah dengan dia. Karena kita menganggap dia seperti adik sendiri, jabat tangan, bersentuhan, berduaan, safar berdua, Haram. Tidak boleh. Sepupu itu bukan mahram kita. Boleh kita nikah dengan dia. Siapa sepupu itu? Anak paman atau anak bibi. Ya. Barakallahu fikum. Itu sepupu. Halal. Nah, bukan mahram kita. Karena dia tidak mengetahui bahwa dia sebagai mahram akhirnya terjatuh ke dalam dosa. Tanpa dia sadar. Setiap jabat tangan sentuhan. Jabat tangan sentuhan. Dosa. Ya. Apa ancamannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Tabrani dan juga Tirmizi, la ayut ana ahadukum fi ra'si bi mihyatin min hadidin khairun lahu min ayusafiha au ayamusa imra'atan ajnabiyah. Kepala salah seorang dari kalian ditusuk dengan paku atau dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik dibandingkan azab yang akan dia terima disebabkan bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya atau bersentuhan dengan wanita yang ajnabiyah, wanita asing yang bukan mahramnya. Syuf, lihat. Jangan sampai kita menganggap remeh perkara ini. Berapa banyak di antara kita kaum muslimin yang bermudah-mudahan. Entah karena dia bermudah-mudahan padahal tahu hukumnya atau memang dia tidak tahu apakah dia mahramnya atau bukan. Terutama ketika momen-momen silaturahim seperti hari raya, kumpul keluarga, tidak tahu mana mahram, tidak bisa membedakan karena ketiadaan ilmu. Sehingga penting bagi kita untuk mengetahui mahram-mahram kita itu siapa. Sehingga, oh ini bukan mahram, tidak boleh berjabat tangan, ya, tidak boleh berduaan, tidak boleh bersentuhan, ya. Nah, ini dari satu sisi. Di sisi lain, banyak orang yang terhalangi daripada menikah karena menganggap dia mahram, karena dia menganggap keluarga, misal seperti tadi, sepupu dengan sepupu mahram bukan? Sepupu bukan mahram. Halal atau haram nikah? Halal, ya. Tapi di masyarakat anggapannya tidak boleh nikah dengan sepupu, ya kan? Ternyata pada satu kasus misalnya, ini sepupu dengan sepupu saling suka, ingin menikah. Tapi karena dianggap, oh dia keluarga. Padahal hatinya ingin sekali melamar dia. Tapi karena dianggapnya seperti mahram, akhirnya gak boleh nikah. Ya, jangan nikah. Gak boleh masa nikah sama saudara sendiri. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya. Kesedihan. Ya, kekecewaan disebabkan barakallahu fikum tidak bisa menikahi wanita tadi padahal halal, ya. Dia sudah biasa di Yaman yang saya ketahui itu paman barakallahu fikum, seorang paman kalau bahasa kita memboking, ya, meminta kepada keponakannya, nanti kalau kamu sudah dewasa, nikah saja sama anak ami, nikah saja sama anak paman. Jadi mereka sama keluarga, saling seperti itu, ya. Jadi begitu mereka dewasa, nikahnya sama sepupu. Mereka menjaga nasab, mereka menjaga keturunan. Saya sudah tahu dia keponakan saya, dia orang baik, dia orang soleh, hafal Quran, penuntut ilmu. Sudah nikahnya sama anak saya saja, gitu kan? Akhirnya diminta, atau sebaliknya, datang kepada anak pamannya, paman nanti kalau anakmu dewasa nikahnya sama saya saja, gitu ya? Nah, barakallahu fikum. Demikian. Di Indonesia, ya sering kan kita dapati ada sepupu suka dengan sepupunya, ya. Tapi karena keadaan ini dianggap seperti mahram. Ya, seakan haram untuk dinikahi, akhirnya tidak jadi dinikahkan. Padahal masya Allah, ya, terdapat kebaikan di situ. Nah, mungkin anak pamannya hafiz atau hafizah, hafal Quran, ingin sekali dia mendapatkan istri yang baik akhlaknya, yang sudah tahu nasab silsilah keturunannya bagus, gitu ya. Tapi karena ketidaktahuan ini akhirnya tidak bisa terhalang daripada menikahinya. Nah, rugi atau tidak rugi? Rugi. Penyebabnya apa? Karena dia tidak mengetahui siapa mahram dan siapa yang bukan. Kembali ke kitab. Siapa saja al-muharramatu ilal abad. Siapa saja mahram-mahram yang selamanya tidak boleh dinikahi. ada tiga keadaan. Yang pertama, yang haramnya karena nasab. Yang pertama, yang haramnya karena nasab, keturunan. Yang kedua, karena sebab. Ya. Menjadi mahram selamanya karena adanya sebab. Sebabnya ada dua. Sebab yang pertama, karena rodo'ah, susuan. Ya. Karena lagi kecil, lagi bayinya pernah disusuin, maka akhirnya menjadi mahram dia. Ya, ini sebab yang pertama, karena susuan. Sebab yang kedua, karena pernikahan. Ya, karena menikah dengan seseorang, akhirnya menjadi mahram. Nah, akan kita rincikan nanti insyaallah. Baik, yang pertama kita bahas dulu. Adapun yang menjadi mahram karena nasab, ada tujuh. Ya, ada tujuh golongan yang menjadi mahram karena nasab atau keturunan. Barakallahu fikum. Yang akan saya sebutkan di sini keadaan laki-laki dengan perempuan. Adapun ummahat di belakang tinggal dikiaskan saja. Ya, haram menikahi laki-laki. Misal, yang pertama, mahram kita yang selamanya, al-ummahat wa in alauna, ibu-ibu kita dan ke atasnya. Ya, ibu-ibu kita dan ke atasnya. Ibu, nenek, uyut, seterusnya. Gitu ya. Ummahat tinggal kiaskan saja, haram menikahi, dinikahi bapak, kakek, uyut dan seterusnya. Gitu ya. Nah. Kemudian yang kedua, wal banatu wa in nazalna. Dan anak-anak perempuan juga ke bawahnya. Kita punya anak perempuan, haram untuk kita nikahi. Ya, berarti anak perempuan itu mahram selamanya bagi kita. Kemudian nanti kita punya cucu, nanti punya cicit, ini semuanya haram bagi kita untuk menikahinya. Jadi anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya itu mahram bagi kita. Ummahat kiaskan anak laki-laki, cucu laki-laki, cicit laki-laki dan seterusnya. Barakallahu fikum. Yang ketiga, wal akhawatu mutlaqon, saudari-saudari perempuan secara mutlak. Saya punya teteh misalnya, ini mahram kita selamanya. Atau saya punya adik perempuan, itu mahram kita selamanya, enggak boleh nikah. Kalaupun misalnya terjadi pernikahan karena ketidaktahuan, wajib untuk diceraikan. Wajib untuk diceraikan. Kalau misalnya ternyata seseorang menikahi adik kandungnya tanpa pengetahuan, mungkin atau tidak mungkin? Mungkin apa tidak mungkin? Mungkin. Misal suami istri, gitu ya, cerai. Suami istri punya dua anak laki-laki dan perempuan, satu laki satu perempuan. Kemudian cerai. Suami bawa kakaknya yang laki-laki, ibu bawa anaknya yang perempuan. Nah, setelah dewasa anak-anaknya merantau, bapaknya tinggal di Medan, ibunya tinggal di Jawa misalnya. Anaknya merantau di Jakarta dua-duanya, ya kan? Nah, kemudian menikah karena mereka nggak punya uang untuk kembali ke kampung, akhirnya nikah wakil. Pak, Bu, saya mau nikah dengan perempuan karena saya nggak punya uang untuk kembali, jadi saya minta ridhonya saja, nikah wakil, diwakilkan ke penghulu, kata si perempuan. Ya, ke siapa? KUA. Ya sudah, ibu, bapak ridhoi kalian nikah. Nikah. Padahal kakak beradik ini. Saat punya uang, mereka datang ke orang tuanya silaturahim. Ya. Ternyata setelah diketahui nasabnya, bapak kamu siapa? Bapak ini. Ibunya ini. Loh, kalau gitu kamu kakak beradik. Gitu kan? Apa yang wajib dilakukan? Dicerai. Wajib untuk dipisah. Karena kakak adik haram untuk menikah. Bagaimana kalau sudah punya anak? Anaknya dinisbahkan kepada bapak. Karena ini bukan zina. Tetapi nikah syubhat. anaknya tetap anak, bukan anak zina. Nisbahnya tetap kepada bapak. Ya. Barakallahu fikum. Dan hubungan mereka selama itu bukan teranggap zina, ya. Barakallahu fikum, bukan teranggap zina dan tidak berdosa. Tetapi setelah dikasih tahu ini kamu kakak beradik wajib untuk dicerai. Mereka tidak mau cerai dan tetap berhubungan, maka hubungannya mereka dianggap zina. Dalam keadaan mereka setelah tahu itu adik perempuannya, misal. Jelas ya? Ini mungkin terjadi dalam satu kasus. Nah, dan sepertinya pernah diangkat kasus ini di majalah Syariah. Pertanyaan. Saya menikahi adik kandung saya tanpa sepengetahuan, karena tidak tahu kalau dia adik kandung saya. Sudah punya anak sekian dan sekian, apa yang wajib saya lakukan? Dijawab, harus diceraikan. Nah, barakallahu fikum. Ini yang keberapa? Hah? Yang ketiga. Baru yang ketiga. Ya. Yang pertama ibu-ibu ke atas, anak perempuan ke bawah. Yang ketiga akhwat, saudari-saudari perempuan. Yang keempat, wabanatuhunna, anak-anak perempuan dari saudari-saudari kita. Berarti jatuhnya siapa? Keponakan kita. Ya. Keponakan kita itu mahram. Anak teteh atau anak kakak itu barakallahu fikum mahram, keponakan. Nah, boleh. Berarti kita sebagai paman dia mahram. Suatu saat kalau misalnya bapaknya meninggal, tidak ada wali, boleh pamannya menjadi wali bagi si perempuan tadi. Kemudian yang keempat ya, anak-anak perempuan mereka. Yang kelima, wabanatul ikhwah, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki. Saya punya kakak. Kakak ini punya anak perempuan, ya. Berarti jatuhnya siapa kita? Hah? Keponakan kita. Bedanya kalau ini anak perempuan dari saudara laki-laki. Kalau yang nomor 4, anak perempuan dari saudari perempuan. Nah. Kemudian yang keenam, al-amat, bibi-bibi dari pihak bapak. Bapak kita punya teteh. Bapak kita punya adik perempuan. Berarti siapa kita? Bibi kita. Haram untuk kita nikahi. Yang ketujuh, al-kholat, bibi-bibi dari pihak ibu. Bibi dari pihak ibu. Ibu kita punya teteh. Ibu kita punya adik perempuan. Maka mereka sebagai siapa kita? Bibi kita. Adik ibu, tetehnya ibu, itu bibi kita. Mahram. Boleh kita ketika bersalaman, jabat tangan dengan dia, bersentuhan. Boleh. Atau menemaninya sebagai mahram. Nah, safar ya, ditemani sama kita sebagai keponakannya, boleh. Barakallahu fikum. Baik. Ini yang mahram karena sebab apa? Nah, nasab atau keturunan. Kemudian yang kedua, yang masih mahram yang untuk abad selamanya. Yang kedua karena sebab. Menjadi mahram karena sebab. Ya. Sebab yang pertama, ar-radha'ah, susuan. Ya. Ini susuan ini yahrum tahrum radha'ah kama yahrumu al-wiladah. Ya. Diharamkan dari susuan ini seperti diharamkannya dari kelahiran. Mutlak. Ya. Yang pertama ini sama dengan nasab. Ya, jadi ada tujuh juga. Ya, ada tujuh. Yang dari susuan pun ada tujuh. Yang pertama, al-ummahat wa in alauna, ibu-ibu susuan dan ke atasnya. Saya pernah disusuin dengan seorang wanita. Nah, lagi bayi, ya. 2 tahun ke bawah. Kalau sudah 5 tahun disusuin, ini tidak bisa menjadi anak susuan, ya. Karena batasnya hanya 2 tahun. wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, dan para ibu-ibu yaitu menyusui anak mereka sempurna selama 2 tahun. Jadi kalau misalnya ada anak 5 tahun disusuin sama perempuan dengan susuan yang syar'i, betul-betul mencapai kriteria susuan, dia tidak bisa menjadi anak susuan. Ya. Barakallahu fikum. Yang pertama, ibu-ibu yang menyusui kita dan ke atasnya, ibu susuan, terus ibu darinya, nenek ya, dan ke atasnya. Kemudian yang kedua, wa banatuhun. Ya, anak-anak perempuan. Misal saya punya istri. Istri kita nyusuin anak orang laki-laki, anak orang perempuan. Ya, berarti anak susuan kita. Haram bagi kita untuk menikahi anak perempuan tadi. Kenapa? Karena ketika bayi disusuin sama istri kita. Nah, berarti anak susuan jatuhnya ya. Karena enggak mungkin wanita menyusui tanpa sebab. Ya kan? Istri kita menyusui apa mungkin ada asinya sendiri tanpa ada sebab? Enggak mungkin kan? Sebabnya siapa? Ya sebabnya suami tadi. Menghamili dia, kemudian melahirkan, akhirnya menyusui, disusuin ke orang lain, ke anak orang lain. Ya. Barakallahu fikum. Jadi suami tadi sebagai sebab adanya asi. Maka dia menjadi bapak susuannya. Nah, jadi anak-anak perempuan susuan itu juga mahram untuk selamanya, tidak boleh dinikahi. Kemudian yang ketiga, al-akhwat, ya, saudari-saudari susuan. Misal A nyusu ke B, ya, menyusu ke B. Ya, ada C perempuan, dia pun sama nyusu ke B. Berarti A dengan C ini siapa? Saudari susuan. Ya sama-sama disusui oleh wanita yang sama. Maka dia menjadi mahram. Demikian juga halnya ketika mereka menikah, ternyata ada pengakuan dari orang lain, dari seorang perempuan, bahwa dia keduanya pernah disusuin, wajib untuk diceraikan. Ini terjadi juga. Ada laki-laki menikah dengan perempuan. Ternyata ada wanita yang mengkhabarkan bahwa laki-laki ini dan juga perempuan ini dulu ketika kecil, ketika bayi, pernah saya susuin dengan susuan yang syar'i 5 kali. Ya, susuan yang syar'i itu 5 kali. Ya, 5 kali dan setiap satu kalinya sampai kenyang. Bukan 5 sedot, ya, tapi 5 kali. Misal, pagi disusuin sampai kenyang sekali. Nanti siang lapar disusuin sampai kenyang 2 kali. Kemudian sore hari misalnya lagi disusuin sampai kenyang 3 kali dan seterusnya sampai 5 kali. Jadi kalau misalnya hanya sekali disusuin sampai kenyang, ya, tapi hanya baru sekali belum teranggap anak susuan, sampai 5 kali dan setiap satu kalinya sampai kenyang. Bisa difahami? Nah, baik, yang keempat, banatuhun, anak-anak dari saudari perempuan tadi, anak-anak perempuan dari saudari susuan tadi. Ya, ini menjadi mahram kita. Baik. Yang kelima, wa banatul ikhwah, anak-anak perempuan dari saudara susuan. Muhammad dan Ahmad disusuin oleh seorang wanita. Ya, maka Ahmad dan Muhammad saudara susuan. Maka ketika mereka salah satunya punya anak perempuan, tidak boleh menikah dengan saudara susuannya tadi. Ya, barakallahu fikum. Tinggal dikiaskan saja dengan masalah yang haram karena nasab. Yang keenam, al-amat, bibi susuan. Misal saya menyusu dengan seorang wanita. Ya. Dan wanita ini mempunyai adik perempuan. Maka adik perempuan dari wanita yang menyusui kita tadi sebagai bibi susuan kita. Ya. Nah, haram. Al-amat, bibi dari bapak susuan ya. Afwan. Seorang wanita punya suami ya, seorang wanita yang menyusui punya suami. suaminya punya adik perempuan, ya berarti bibi susuan kita, bibi dari suami wanita yang menyusui kita. Kemudian al-khalat min ar-radha'ah, ya, bibi-bibi dari pihak ibu susuan yang menyusui kita, ini mahram juga bagi kita. Ya, kayak tadi perempuan yang menyusui kita punya adik perempuan, berarti jatuhnya bibi-bibi kita. Nah, baik. Kemudian sebab yang kedua yang menjadi mahram karena sebab al-musoharoh, pernikahan. Ya. Siapa yang menjadi mahram kita disebabkan pernikahan? Yaitu yang pertama ummahatuz zaujat, ibu-ibu dari istri kita. Jadi mertua, ibu mertua itu mahram untuk kita untuk selamanya. Meskipun dia sudah cerai dengan putrinya, atau wanita yang kita nikahi ini meninggal dunia, maka ibu mertua tetap mahram kita ilal abad, untuk selamanya. Nah, yang kedua, wabanatuhun. Afan, yang ketiga, wazaujatul aba, istri-istri dari bapak kita. Bapak kita punya istri empat, ya. Kemudian salah satunya diceraikan oleh bapak, ya. Maka haram bagi kita anak untuk menikahi istri bekas istri atau mantan bapak tadi, ya. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, wa banatuhunna wa in nazalna idza kana qad dakhala bi ummahatihin, dan anak-anak perempuan dari seorang wanita, misal menikahi janda, saya nikah sama janda yang punya anak perempuan, ya. Maka kalau saya sudah menggauli ibunya, ini anak tiri ini menjadi mahram untuk selamanya. Menjadi mahram untuk selamanya. Ya. Barakallahu fikum. Jadi dengan seseorang menikahi seorang wanita, kemudian telah dia gauli, ya, anak tiri tadi bisa menjadi mahram kita untuk selamanya. Yang keempat, zaujatul abna, istri-istri dari anak kandung kita, menantu jatuhnya, ya. Nah, berarti ya seperti tadi pengkiasan mertua dengan menantu, ya. Ini pun sama mahram kita. Wallahu ta'ala alamu bisawab, insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan yang akan datang, ya, beserta penyebutan dalil-dalilnya. Insyaallah akan dilanjutkan kajian siang ini oleh Ustazuna Abdurrahman Mubarak. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.